sebuah lagu spesial permintaan dari Bapak Kapolsek. Kurang spesial buat Bapak Kapolsek ya. Iya, iya. Monggo, Mas Nur. Kali ini pinjam pacarnya Pak Rena dulu ya. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Spesial untuk Bapak Kapolsek, saya cuma mewakili kok. Joget. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Terlarang kita untuk saling berdua.